Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalamat tasliman kathira. Amma ba'd. Wa ma'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, mengisi jadwal yang secara rutin diisi oleh Ustazuna Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizahullah. Namun dikarenakan untuk beberapa waktu ke depan ini mungkin jadwal beliau beliau tidak bisa mengisi terkait safar yang beliau lakukan. Maka insyaallah jadwal yang ada dari jadwal beliau insyaallah akan kita isi atau secara bergantian akan kita isi. Ana bergantian dengan Ustaz Abu Mahdi fidhallah. Nah, insyaallah untuk kajian yang akan ana bawakan seperti biasa ya, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang ke-10 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, dzikru istihbabi ifsya'is salam wa izharil bisyri wa tabassum. Anjuran untuk menebarkan salam. Ya. Anjuran untuk menebarkan salam dan menampakkan keceriaan dan senyum. Nah, bab ini ya, merupakan bab yang di dalam syariat itu sangat dianjurkan di dalam apa? Di dalam menampakkan kebaikan akhlak seseorang. Ya. Nah, menebarkan salam, menampakkan wajah yang ceria. Demikian pula tersenyum. Yang ini pada bab-bab sebelumnya juga ya sering ataupun telah kita singgung. Nah. Dan beliau bawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani ya, demikian pula Al-Imam Al-Bazzar dan beliau sendiri Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innas salama ismun min asma'illah." Sesungguhnya assalam merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya, subhanallahi amma yusyrikun. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ di antara nama-namanya al-malik al-quddus as-salam. Ini. Nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah as-salam. Nah, yang dijelaskan oleh para ulama Naam. Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala salam adalah naam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala naam zat Allah Subhanahu wa taala selamat dari berbagai kekurangan-kekurangan. Ya. Salamatu minal aib. Ya, wan naqais. Itu maknanya. Allah Subhanahu wa taala itu naam selamat dari segala kekurangan dan aib-aib yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Nah. Baik. Subhanahu wa taala letakkan nama tersebut di muka bumi. Ini di antara hamba-hambanya. Salam. Ya, untuk nama tersebut ditebarkan. Bainal ibad, di antara para hamba untuk menebarkan assalam. Karena itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan telah kita sebutkan pula bahwasanya salam ini merupakan tahiyatul Islam. Ya, merupakan penghormatan di dalam Islam. Ucapan tahiyah, ucapan penghormatan. Ya. Demikian pula assalam merupakan naam tahiyyah ahlul jannah, tahiyyatul mu'min fil jannah. Salam merupakan ucapan kehormatan kaum mukminin di dalam surga. Ya, tahiyyatuhum fiha salam. Salam tahiyyah mereka kaum mukminin di dalam jannah adalah assalam. Nah, demikian pula salam merupakan ucapan para malaikat, tahiyah para malaikat kepada kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya kan memasukkan orang-orang yang bertakwa ya kepada Rabb-nya ke dalam kamar-kamar di dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka ketika mereka telah sampai ke pintu jannah tersebut, pintu-pintu jannah telah dibuka. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ini. Maka penduduk surga tersebut, penjaga surga tersebut, ini para malaikat, ya, mengucapkan salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Nah, para malaikat mengucapkan salam kepada kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah. Salamun alaikum tibatum. Kalian telah melakukan kebaikan, fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke dalam surga tersebut. Ya, dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Nah, maka banyak keutamaan dari assalam. Nah, diantaranya pula assalam akan menimbulkan mahabbah bainal mukminin, kecintaan di kalangan kaum mukminin. Nah, ini ya, sebagaimana dalam hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Ya. Nah, yakni absyus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian. Nah, demikian pula assalam ini merupakan pemutus hajar. Ya, pemutus boikot di antara dua orang muslim yang saling memboikot, yang saling bermusuhan. Ya. Nah, sebagaimana dalam hadis, ya, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, tidak halal. La yahil yani maknanya haram. Tidak boleh seorang menghajar, memboikot saudaranya, tidak saling menegur, tidak saling menyapa, tidak saling mengucapkan salam lebih dari 3 hari. Ya. Tentunya dalam permasalahan dunia ya, masalah-masalah pribadi, bukan masalah agama. Kalau masalah agama ini beda. Ya. Nah, fa yuridu hadza wa yuridu hadza. Yang ini berpaling, yang satunya berpaling. Ya. Yaltaqiyani, yang keduanya saling bertemu, yang satunya berpaling, yang satunya berpaling. Wa khairuhumal ladzi yabda'u bisalam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih baik, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Nah ini. Maka hajar pemboikotan itu ya terputus dengan diucapkannya salam. Ya. Nah, kalau kita sudah saling kita sudah mengucapkan salam kepada saudara kita, ya sudah terlepas kita dari yang namanya hajar. Nah, boikot. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadisnya. Fa afshuhu bainakum, maka sebarkanlah di antara kalian. Fa innar rajula al muslim idza marra bil qaumi fa sallama alaihim. Karena sesungguhnya seorang muslim apabila melewati suatu kaum kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka, faraddu alaihi, kemudian mereka membalas salamnya, kana lahu alaihim fadlu darajatin bitazkirihi iyahum bisalam. Ya, kana lahu alaihim, maka mereka, maka dia memiliki keutamaan di atas mereka, ya, secara kedudukannya, derajatnya itu lebih mulia dari mereka. Naam, dengan dia mengingatkan kepada mereka dengan salam. Nah, ini apabila ada seorang melewati suatu kaum kemudian mengucapkan salam dan tidak dibalas salamnya, maka dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Mengingatkan mereka dengan assalam. Nah, sehingga jangan khawatir kalau salam kita tidak dijawab, tidak dibalas, sehingga kita pun akhirnya enggan untuk menebarkan salam, enggak. Ya. Mau dibalas salamnya mau tidak, yang penting kita melakukan kebaikan, ya. Fa in lam yaruddu alaih. Nah ini. Kalau mereka tidak membalas salamnya, na'am, radda alaihi, kalau tadi afwan yang sebelumnya, kalau salamnya dijawab oleh mereka, maka dia mendapatkan keutamaan. Ya. Naam, dinaikkan kedudukannya dikarenakan dia mengingatkan salam kepada mereka. Nah, kalau tidak dijawab, fa illam yaruddu alaihi, kalau mereka tidak membalas salamnya, radda alaihi man huwa khairun minhum wa athyab. Maka yang membalas salamnya adalah yang lebih baik dari mereka dan yang lebih suci. Ya, dijelaskan oleh para ulama, humul malaikah, mereka adalah para malaikat. Nah, malaikat akan menjawab salamnya. Nah, jadi tidak sia-sia orang yang mengucapkan salam, ya. Tidak menebarkan salam. Tidak sia-sia orang yang menebarkan salam. Ya, jadi jangan bukan seorang mengucapkan salam kalau dibalas. Demikian pula menebarkan salam, ya, kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Nah, ini juga dianjurkan di dalam syariat. Ya, yang penting seorang muslim, maka disunahkan, dianjurkan untuk kita menebarkan salam siapapun mereka, siapapun dia, ya, mau kita kenal atau tidak kenal. Nah, kemudian kita beliau, qala Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'alal 'aqil an yalzima ifsha' as-salam 'alal 'am. Nah, wajib bagi orang berakal ya untuk senantiasa menebarkan salam 'alal 'am kepada khalayak umum. Nah, ini ya. Beliau mengatakan wajib. Akan tapi hukum ibda'u bisalam, hukum memulai salam ini sunnah ya. Tidak wajib, sunnah. Dan menjawab salam wajib. Nah ini. Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam ini hukumnya sunnah. Nah. Barang siapa yang tidak menebarkan salam berarti khilafu sunnah, kan seperti itu. Berarti dia menyelisih sunnah. Baik. Li'anna man sallama ala ashratin kana lahu idqur raqabah. Karena barang siapa yang mengucapkan salam kepada 10 orang, ya, maka dia mendapatkan keutamaan membebaskan seorang budak. Nah. Ya. Dia membebaskan idqu raqabah. Dijelaskan di catatan kaki di kitab yang ada pada ana, ka'annahu ataqa asyra riqabin minar riq. Seakan-akan dia membebaskan 10 budak ya. Nah, membebaskan 10 orang budak. Nah, akan tapi wallahu alam keutamaan ini tidak diketahui dalilnya dari mana ya, wallahu alam. Karena yang namanya fadilatu al-amal, fadilah suatu amalan tentunya itu harus didasari oleh dalil. Apa yang beliau sebutkan di sini wallahu alam. Ya. Nah, sendiri belum mendapatkan dalilnya. Dan sebagian masyayikh juga menyebutkan ya yang seperti ini na'am tidak diketahui dalilnya. Nah. Tapi walaupun demikian tentunya di sana banyak keutamaan yang lain ya. Walaupun kita tidak bersandar dengan keutamaan ini, tapi jelas tidak diragukan bahwasanya salam itu memiliki keutamaan yang besar. Wassalamu mimma yadhhabu ifsha'uhu bil muqbil muqtannin minasyahna. Bil muqtanni minasyahna. Kata beliau, dan assalam, ucapan salam termasuk suatu hal ya yang akan menghilangkan sesuatu yang tersembunyi dari syahna. Syahna ini al-adawah, permusuhan. Ya, yakni menebarkan salam itu akan menghilangkan permusuhan. Ya. Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya dalam kasus Hajar di antara dua orang muslim, maka mengakhirinya adalah dengan salam. Ya. Kalau sudah di apa salah satu yang mengucapkan salam maka berakhir Hajar. Ya. Nah, tapi kalau satu pihak itu tetap ya bertahan dengan pemboikotannya, yaitu dosa ditanggung dia. Nah. Baik. Wa ma minal khaldi minal baghdha. Ya. Wa ma minal khaladi minal baghdha. Demikian pula assalam akan menghilangkan sesuatu di dalam diri, sesuatu di dalam jiwa berupa sikap kebencian. Ya, al-khalat maknanya an-nafs. Nah, al-khalat maknanya an-nafs. Taib. Wa yaqta'ul hajran wa yusafil ikhwan. Nah ini, dan akan memutuskan hajar. Salam akan memutuskan pemboikotan dan akan membersihkan persaudaraan. Nah. Sehingga na'am, ucapan salam, ifsya'us salam ini benar-benar sangat ditekankan di dalam Islam. Ya. Taib. Kata beliau, wal badi'u bis salam baina hasanatain. Orang yang mendebarkan salam maka dia berada di antara dua kebaikan. Ya. berada di antara dua kebaikan. Nah, ihdahuma, salah satunya tafdilullahi azza wa jalla iyahu alal muslimi alaihim fadlun bifadli darajatin litadkirihi iyahu bisalam. Nah, yang pertama adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, ya, naam, keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang musallim, kepada seorang yang mengucapkan salam, dengan apa? Dengan keutamaan derajat. Nah, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Litadkirihi iyahum bissalam. Ya, karena dia mengingatkan kepada mereka dengan salam, diingatkan. Ini yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Atsaniyah yang kedua, wa baina raddil malaikati alaihim inda ghaflatihim anir radd. Ya. Kebaikan yang kedua adalah balasan malaikat kepada mereka. Naam. Ketika mereka lalai dari mengucapkan ataupun lalai dari menjawab salam. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada ruginya seorang mengucapkan salam. Ya. Nah, semakin banyak dia menebarkan salam, semakin banyak kebaikannya. Ya. Nah, dan tentunya salam bukan sesuatu yang beban ya. Bukan sesuatu yang penuh beban. Nah, mungkin bebannya hanya perasaan, ya kan? Kalau tidak senang dengan seseorang, mungkin dia berat mengucapkan salam karena apa? Karena terbebani perasaan tidak sukanya atau yang semisalnya. Nah, atau mungkin karena apa? Malu. Karena ada sebagian orang mungkin mengucapkan salam itu malu. Yang seperti ini tentunya malu yang tidak pada tempatnya ya. Nah, malu dalam melakukan kebaikan. Ya, mungkin dia ada perasaan apa segan kepada orang yang dia mengucapkan salam. Nah, tentunya ini sesuatu yang aneh ya kalau seperti ini, ya malu. Nah, atau memang tipe-tipe orangnya memang orang-orang yang cuek ya, tidak biasa ramah. Ya, ada tipe-tipe yang memang karakter orangnya cuek. Ya. Dan cuek yang seperti ini tentunya bukan sifat yang bagus ya kan. Cuek. Cuek kalau dalam artian cuek dalam hal tidak peduli urusan orang ya kan. Tidak mempedulikan urusan-urusan yang tidak penting baginya. Tentunya ini cuek dengan konotasi yang baik. Cuek. Ada masalah orang lain bukan urusan saya ya biarkan ya. Dia enggak mau mempedulikan urusan orang lain yang bukan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Ya, masalah-masalah orang misalnya. Sehingga dia pun tidak mau menceritakan aib orang. Ya, cuek dalam permasalahan seperti ini, tentunya cuek yang baik. Adapun cuek dalam artian tidak menunjukkan sikap ramah, ini cuek yang jelek. Ya. Jadi sikap atau karakter cuek itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini, ya, dengan sanadnya ucapan dari Zubaid al-Yami, Zubaid ibn al-Harith al-Yami at-Tamimi rahimahullah, ya, seorang tabi'in, siwar, baik, Abu Yazid rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala Zubaid Al-Yami, berkata Zubaid Al-Yami rahimahullah, inna ajwadan nas man a'ta malan la yuridu jaza'ah. Sesungguhnya manusia yang paling dermawan, ya, manusia yang paling dermawan adalah orang yang memberikan harta yang dia tidak menginginkan balasan. Ini memberikan harta tidak menginginkan balasan. Tidak menginginkan balasan di sini dalam artian tidak menginginkan balasan apapun. La yuridu ya la yuridu minhum jazaan wala syukuran. Ya, dia tidak menginginkan balasan, tidak pula menginginkan terima kasih. Nah, ya. Kadang ada orang yang memberikan sesuatu tapi dia ada apa? Ada sesuatu timbal balik yang dia inginkan. Memberi misalnya supaya naam orang baik dengan dia, ya. Naam. Dan misalnya memberi kepada orang lain supaya orang lain nanti membantu dia. Nah, ini masih ada keinginan untuk dibalas. Ya, sehingga kalau qadarullah dia sedang butuh, orang tidak memberikan dia, dia pun akan mengungkit-ungkit itu. Ya, wah dulu saya ya ketika saya lagi senang, lagi punya ya, saya tidak apa? Memberikan sesuatu. Nah, akan dia ungkit-ungkit. Nah, ini menunjukkan orang yang seperti ini ya, dia menginginkan balasan. Nah, ya, atau dia mengungkit-ungkit ketika memberikan kepada temannya. Ketika dia butuh, kemudian diungkit-ungkit. Nah, bantu saya, dulu kamu saya bantu. Nah, ini termasuk ya, yang seperti ini. Naam, suatu perkara yang tidak baik. Ya, mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Nah, ya kita hendaknya seorang ketika memberi ikhlas, mau dibalas mau tidak, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. La yuridu minhum jazaan wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah. Hanyalah kami memberi makan kalian karena ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Nah, tidak menginginkan balasan sama sekali. Nah, ini ya. Ini yang pertama, ajwadun nas, yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan adalah orang yang memberikan harta tidak menginginkan balasannya. Nah. Wa inna ahsanan nasi afwan man afa ba'da qudrah. Nah. Dan sesungguhnya manusia yang paling baik sikap memaafkan yang paling baik adalah apa? Man afa ba'dal qudrah, orang yang memaafkan setelah dia mampu. Nah, ini ketika dia mampu membalas, dia memaafkan. Ini adalah memaafkan yang terbaik. Karena terkadang ada orang memaafkan karena dia tidak mampu membalas. Ya. Nah, walaupun ini baik tapi naam tidak ada keistimewaan ya. Tidak ada keistimewaan. Ya karena dia memang lemah, dia enggak bisa membalas, akhirnya dia memaafkan. Beda dengan orang yang bisa membalas, bisa memberikan hukuman tapi dia memaafkan. Nah. Ba'da udrah. Wa inna afdhalan nas man wasala man qata'ahu. Nah. Dan manusia yang paling afdol adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, orang yang memutuskannya. Ya. Manusia yang paling afdol adalah orang yang menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, laisa wasil bil mukafi." Ya. Na'am, atau ucapan na'am hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu dikarenakan membalas. Ya, yakni maknanya bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi dengan sempurna adalah karena dia membalas orang lain yang menyambung hubungan dengannya, bukan itu. Ada orang lain ya menyambung tali silaturahmi dengannya, kemudian dia membalas. Ada orang yang ziarah kepadanya, kemudian dia membalas dengan ziarah misalnya. Ya, bukan itu. Laisa al-wasil bil mukafi, bukanlah menyambung. Ya, ini al-waslul kamil, bukanlah menyambung silaturahmi yang sempurna itu dengan membalas. Ya. Nah, innamal wasil, kata Rasul SAW, hanyalah al-wasil, orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah apa? Man idza quti'a rahimuhu wasalahu. Man idza quti'a rahimuhu wasalahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanyalah orang yang menyambung silaturahmi adalah apa? Orang yang apabila diputus tali silaturahmi, dia menyambungnya. Nah, inilah yang dikatakan wasil al-kamil, menyambung tali silaturahmi yang sempurna. Ya, ada saudaranya yang memutuskan hubungan kekerabatan atau hubungan tali silaturahmi, dia menyambungnya. Ya, nah, menyambung tali silaturahmi, silatul arham, ini merupakan naam perkara yang sangat diwajibkan di dalam agama, dalam Islam, ya. Nah, termasuk sifat dari ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, ya, orang-orang yang memiliki akal. Oleh karena itu dimasukkan dalam bab ini, menyambung tali silaturahmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu shala. Ya, wa yakhshawna rabbahum. Nah, di antara sifat ulul albab, sifat orang-orang yang berakal adalah mereka yang menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Yaitu silaturahmi di antaranya. Ya. Nah, ini. Demikian pula, ya, di antara keutamaan silaturahmi adalah akan membukakan pintu rezeki dan memanjangkan umur. Jadi kalau mau panjang umur, ya, dan murah rezeki, sering-sering silaturahmi. Kata Rasul SAW, man arada an yubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala bentangkan rizkinya, ya, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Nah, silatul arham atau silaturahim ini istilah untuk hubungan kekerabatan, ya. Kalau naam dalam konteks bahasa kita, bahasa Indonesia, mungkin ini naam terlalu luas silaturahmi. Ya, kalau kita mengunjungi saudara kita, apakah itu teman misalnya, ya, yang bukan kerabat, ya, kalau istilah kita silaturahmi, padahal kalau dalam istilah syariat itu bukan silaturahmi. Silaturahmi ini yang ada hubungan kerabat. Ya. Yang ada hubungan kerabat. Orang tua, adik, bibi, paman dan seterusnya. Ya, karib kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan. Baik. Wa inna abkhalan nas man bakhila bisalam. Kata beliau, kata Zubaid Al-Yami rahimahullah, dan sesungguhnya manusia yang paling bakhil, kata beliau, man bakhila bisalam. Ya. Man bakhila bisalam. Orang yang bakhil dengan salam. Bakhil tidak mau mengucapkan salam ataupun tidak mau menjawab salam. Nah, ini manusia yang paling bakhil. Ya. Nah, kenapa? Karena seperti kita sebutkan tadi, mengucapkan salam ataupun menjawab salam ini tidak ada beban. Ya, apa yang membebani kita untuk menjawab salam ataupun mengucapkan salam? Tidak ada. Nah, bebannya hanya beban perasaan mungkin. Kalau ada rasa tidak suka dengan seseorang. Ya. Atau yang seperti kita sebutkan tadi, dia tidak terbiasa misalnya, ya, maka berat. Nah, tapi pada hakikatnya mengucapkan salam ini adalah suatu yang sangat ringan, ya, dan keutamaannya sangat besar. Baik. Maka disebutkan oleh beliau abkhalun nas, sehingga hendaknya seorang muslim jangan menjadi manusia yang paling bakhil. Ya. Nah, kalau bakhil dari sisi harta mungkin ada sisi ininya, ya, sisi kewajarannya masih ada. Karena yang namanya tabiat manusia, fitrah manusia itu senang terhadap harta. Ya. Nah, watuhibbunal mala hubban jamma. Dan sungguh kalian sangat menyukai harta. Ya. Nah, ini tabiat manusia, sehingga kalau mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak atau yang semisalnya, itu ada perasaan berat, ada. Ya. Nah, hanya keimanan saja, hanya kekuatan iman saja yang akan membuat orang merasa ringan untuk berinfak. Nah, adapun salam apa? Sisi apa? Dari sisi apa beratnya, kan gitu. Makanya orang yang bakhil dengan salam adalah manusia paling bakhil. Sebenar-benarnya bakhil. Baik. Kemudian yang berikutnya, beliau membawakan asar dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an. Kata beliau, salasun man jama'ahunna jama'al imana. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, tiga hal, ada tiga perkara yang apabila seseorang mengumpulkan ketiga perkara ini, maka dia telah mengumpulkan keimanan, ya, mengumpulkan keimanan seluruhnya. Apa itu disebutkan beliau? Yang pertama, al-infaku minal iktar. Al-infaku minal iktar. Al-iktar maknanya qillatul mal, sedikitnya harta. Ya, ini artinya berinfak ketika keadaan hartanya sedikit. Nah, ini. Ketika lagi susah, berinfak. Nah, ini. Maka kalau orang kaya berinfak biasa, ya kan? Ya, namanya orang kaya, ya sangat wajar dan sudah sangat pantasnya untuk dia berinfak, sedekah. Nah, ini ada orang susah, dia sedang butuh tapi masih ingat untuk berinfak, masih bisa membantu orang lain. Ya. Yang seperti ini tentunya kalau tidak dari keimanan yang kuat, keimanan yang besar, ini tidak akan terjadi. Ya, tidak akan dilakukan. Ya, menunjukkan dia memiliki keimanan, rasa tawakal yang sangat tinggi. Dia yakin bahwasanya rezeki itu tidak akan berkurang dengan berinfak. Ya, walaupun dia lagi susah misalnya. Lagi pas-pasan lah kehidupannya, ya. Nah, yang kedua, wal insafu min nafsik. Bersikap insaf, bersikap adil, ya. Nah, dari dirimu. Ini sikap adil. Ya. Dan yang ketiga, wabadlus salami lil alam. Yang ketiga adalah menebarkan salam lil alam, untuk alam, ini untuk makhluk, menebarkan salam, ya, kepada manusia. Nah, maka yang mengumpulkan tiga perkara ini, dia telah mengumpulkan keimanan. Nah, ya, ini tiga amalan yang sangat besar dan menunjukkan keutamaan yang luar biasa, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, ya. Dan ini juga menunjukkan, ucapan Ammar bin Yasir ini menunjukkan kepada kita bahwasannya al-amalu minal iman, amalan itu termasuk bagian dari keimanan, ya. Nah, berbeda dengan keyakinan Murji'ah yang mereka mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Amalan itu bukan bagian dari iman, gak ada pengaruhnya dengan iman, kata mereka. Ya, seorang kalau sudah memiliki keimanan, mau apapun amalannya, imannya itu gak akan terpengaruh sedikit pun, mau dia bermaksiat, ya, imannya tetap sama segitu. Ini keyakinan sesat Murji'ah. Berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij, keyakinan mereka apa? Seorang mukmin kalau terjatuh ke dalam dosa, imannya langsung hilang, habis. Ya, sementara Murji'ah tadi Orang melakukan dosa, imannya enggak ada pengaruhnya. Orang beramal pun tidak ada pengaruhnya, enggak bertambah, enggak berkurang. Nah, maka ini diantara ucapan sahabat yang membantah mereka. Ya, bahwasanya amalan itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hidakumullah.